Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca ayat terlebih dahulu kemudian tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza antum bil 'udwatid dunya wa hum bil 'udwatil quswa. Warrakbu asfala minkum. Walau tawa'adtum lakhtalaqtum fil mi'ad. Walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka 'an bayyinati wa yahya man hayya 'an bayyinati wa inna Allaha lasami'un 'alim. Ingatlah ketika kalian ada di pinggir lembah yang dekat dengan kota Madinah, sedangkan mereka ada di pinggir lembah yang jauh dari kota Madinah. Warraqbu asfala minkum, sementara kafilah dagang Quraisy ada di bawah kalian, sekitar kurang lebih 5 milimeter ya, dari lembah Badar. Kemudian kata Allah, seandainya kalian menentukan hari peperangan itu, tentu kalian akan berselisih. Namun Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan satu perkara yang pasti akan Allah kerjakan agar binasa orang-orang yang binasa di atas bayyinah, di atas kejelasan, di atas hujjah, dan hidup orang-orang yang hidup di atas bayyinah, di atas kejelasan, di atas hujjah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang ke-42 ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, mengetengahkan tentang bagaimana peristiwa perang Badar, kemenangan umat Islam dan kehancuran kaum musyrikin. Secara posisi disebutkan di ayat ini bahwa kaum muslimin ada di pinggir lembah dekat dengan kota Madinah, sementara kaum musyrikin ada di pinggir lembah yang jauh dari kota Madinah. Adapun kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu ada di bawah kaum muslimin. Nah, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa peristiwa peperangan tersebut Allah yang menentukan waktunya tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Peperangan itu kemudian terjadi dan itu sudah rencana Allah, menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menampakkan siapa saja yang binasa itu binasa di atas hujjah, di atas sesuatu yang jelas. Dan siapa saja yang hidup juga hidup di atas hujjah, di atas sesuatu yang jelas. Sehingga tidak lagi ada alasan bagi orang-orang yang binasa, karena mereka binasa dalam keadaan tahu apa yang menjadi sebab kebinasaannya. Kita lihat tafsirannya. Qala wadhkuru hina ma kuntum ala janibil wadi al-aqrabi ilal madinati. Kata Allah di ayat ini, ingatlah oleh kalian ketika kalian ada di sisi lembah di pinggir lembah dekat ke kota Madinah. Wa aduwwukum, sementara musuh-musuh kalian, yakni kaum musyrikin, nazilun bijanibil wadil aqsa, menempati sisi lembah yang lebih jauh. Wa irut tijarati fi makani asfala minkum ila sahilil bahril ahmar, sementara rombongan dagang orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat itu menempati atau berada di bawah kalian kaum muslimin, ila sahilil bahril ahmar, menuju tepi pantai laut merah. Walau hawaltum an tadau mau'idan li hadzal liqa'i lakhtalaftum, kata Allah, kalau seandainya kalian berusaha untuk menetapkan peperangan ini dari segi waktunya, lakhtalaftum, tentu kalian akan berselisih. Walakinallaha jama'akum ala ghairi mi'adin, akan tetapi Allah kumpulkan kalian tanpa ada kesepakatan. Bertemu pasukan musyrikin dan kafirin hingga terjadilah peperangan. Liyaqdiya amran kana maf'ulan, Allah sengaja melakukan hal itu untuk menetapkan satu perkara yang akan Allah lakukan. Binasri awliyaihi, yaitu dengan memberikan pertolongan kepada wali-walinya. Wa khidlani a'daihi, dan menghinakan musuh-musuhnya. Bil qatli wal asri, dengan membunuhnya dan menawannya. Terbukti di perang Badar ini kaum musyrikin dalam keadaan hancur lebur, ya. Kalau tidak terbunuh, maka ditawan oleh kaum muslimin. Wadhalika liyahlika man halaka minhum an hujjatin lillah thabatat lahu fa'ayanaha wa qata'at 'udrahu. Yang demikian itu, kata Allah, liyahlika man halaka, agar orang-orang yang binasa dari mereka, golongan musyrikin, binasa di atas hujjah dari Allah. Sabatat lahu fa'ayanaha, yang sudah tetap baginya dan mereka mengetahuinya. Wa qata'at 'udrahu, dan Allah hendak memutus udrahu, udzurnya, alasannya. Waliyahya man hayya an hujjatin lillah qad sabatat wa dhaharat lahu, dan agar siapa yang hidup, maka hidup di atas hujjah dari Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan tampakkan. Artinya, kaum muslimin, mereka mendapatkan kemenangan dengan nyata, dengan jelas. Banyak di antara mereka yang selamat, yang tetap hidup, maka mereka hidup di atas hujjah. Dan kaum musyrikin, banyak di antara mereka yang binasa, bahkan umumnya binasa, mereka juga binasa di atas hujjah, di atas sesuatu yang telah mereka ketahui penyebabnya. Wa inna Allaha lasami'un li aqwalil fariqain, dan sesungguhnya Allah benar-benar mendengar perkataan-perkataan dari kedua belah pihak. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang luput baginya. 'Alimun bi niyyatihim wa a'malihim, Allah Maha tahu niat-niatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-43. Id yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakinallaha sallama innahu alimun bidzatis sudur. Ingatlah, kata Allah, yurikahumullah fi manamika qalilan. Saat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mereka kaum musyrikin, di saat engkau tidur wahai Muhammad, qalilan, jumlah mereka sedikit. Walau arakahum katsiran, seandainya Allah perlihatkan mereka kepadamu dengan jumlah yang banyak, la fashiltum, niscaya kalian akan merasa gentar. Wala tanaza'tum fil amr, dan kalian akan berselisih. Walakinallaha sallama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Sungguh Allah Maha mengetahui bidzatis sudur, Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam dada. Nah. Jadi di ayat yang ke-43 ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan kalau pasukan musyrikin itu jumlahnya sedikit. Allah tampakkan kaum musyrikin jumlahnya sedikit di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi tidur. Nabi tidur, Nabi melihat jumlah kaum musyrik itu ternyata sedikit. Ini tujuannya supaya beliau dan kaum muslimin semangat, berani memerangi mereka. Kalau seandainya Allah tampakkan mereka kaum musyrikin dalam jumlah yang banyak, kata Allah, tentu kalian wahai kaum muslimin akan merasa apa? Gentar. Kemudian kalian akan berselisih. Ya, dan Allah sekali lagi ingin menyelamatkan. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada kalian. Ini termasuk bagian dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jumlah yang banyak dari pasukan musyrikin seolah-olah menjadi apa? Sedikit. Ketika kaum muslimin melihat jumlah mereka seperti sedikit, maka akan timbul keberanian untuk apa? Memeranginya. Nah, tafsirannya, wadhkur ayyuhan nabi hinama arakallah qillata adadi aduwika fi manamika. Kata Allah, ingatlah olehmu wahai nabi ketika Allah perlihatkan kepadamu qillata adadi aduwika, sedikitnya jumlah musuhmu, fi manamika, saat kamu tidur atau dalam mimpimu, katakan begitu. Fa akhbartal mu'minina bidzalika, kemudian engkau kabarkan kepada kaum mu'minin hal tersebut. Fa qawiyat qulubuhum, sehingga menjadi kuatlah hati mereka. Wajtaru 'ala harbihim, dan timbul keberanian mereka untuk memerangi kaum musyrikin, musuh-musuhmu. Walau araka rabbuka kathrata adadihim lataraddada ashabuka fi mulaqatihim. Kemudian kata Allah, seandainya Allah perlihatkan kepadamu banyaknya jumlah mereka, musuhmu, yakni kaum musyrikin, lataraddada ashabuka fi mulaqatihim, maka tentu teman-temanmu akan ragu untuk menghadapi mereka. Wajabuntum, dan tentu kalian akan takut. Wakhtalaftum fi amril qital, dan kalian akan berselisih dalam urusan perang, antara berperang atau tidak. Walakinallaha sallama minal fashal, Namun Allah telah menyelamatkan kalian dari kegagalan. Wa najja min aqibati dzalika, dan Allah selamatkan dari dampak buruk hal tersebut. Innahu alimun bi khafayal qulub. Dia Allah Maha tahu soal rahasia-rahasia yang ada dalam hati, wa tabai'in nufus, dan tabiat-tabiat yang ada dalam jiwa. Jadi jelas sekali lagi ini bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan jumlah kaum musyrikin itu sangat sedikit dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kabarkan kepada kaum mukminin, dan itulah yang membuat kaum mukminin merasa sangat siap menghadapi mereka. Seandainya Allah tampakkan dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah kaum musyrikin itu banyak, tentu kata Allah, teman-temanmu yakni pasukan muslimin akan ragu untuk apa menghadapinya, dan bisa jadi akan berselisih soal apakah melanjutkan peperangan atau tidak. Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari hal tersebut. Pada faktanya pasukan musyrikin memang selalu jauh lebih banyak. Tapi Allah tambahkan jumlah mereka menjadi sedikit dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memikirkan soal jumlah. Mereka timbul keberaniannya untuk memerangi kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di akhir ayat bahwa Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam dada, apa yang ada dalam hati. Walau bagaimanapun Nabi manusia biasa, kaum muslimin, para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa, pasti merasakan ciut ketika menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar. Allah tidak ingin ada rasa gentar, ada rasa takut ya dalam diri mereka, sehingga Allah tampakkan jumlah musyrikin itu sedikit dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-44. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Wa idh yurikumuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah perlihatkan mereka kaum musyrikin, idzil taqaitum, saat bertemu dengan kalian, fi ayunikum, dalam pandangan-pandangan kalian, qalilan, jumlah mereka sedikit. Jadi ternyata Allah perlihatkan jumlah pasukan musyrikin sedikit itu tidak sebatas dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara nyata di luar itu Allah pun kembali memperlihatkan jumlah kaum musyrikin dalam pandangan kaum muslimin itu sedikit. Wa yuqallilukum fi ayunihim, dan ingatlah saat Allah perlihatkan jumlah kalian wahai kaum muslimin itu sedikit dalam pandangan mereka kaum musyrikin. Ada hikmah di balik ini. jumlah kaum musyrikin diperlihatkan di hadapan kaum muslimin sedikit, jumlah kaum muslimin pun diperlihatkan di hadapan kaum musyrikin sedikit. Kok bisa begitu? Jawabannya iya. Supaya kaum musyrikin itu, ya, mereka bersemangat untuk berperang, maju begitu. Disitulah Allah ingin membinasakan mereka. Kaum musyrikin ketika melihat jumlah kaum muslimin sedikit, maka mereka tidak akan berpikir tentang persiapan. Alah enteng begitu, gak usah terlalu banyak bawa senjata, oh, jumlah mereka hanya sedikit. Akhirnya mereka maju. Saat mereka maju dengan kondisi seperti itu, maka mudah bagi kaum muslimin untuk apa? Menghajarnya, menghancurkannya. Ya. Inilah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah hendak menetapkan satu perkara yang pasti Allah lakukan, yaitu memberi pertolongan kepada kaum muslimin dan menghinakan kaum musyrikin. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah segala urusan itu akan dikembalikan. Kita lihat tafsirannya. Qala wadhkur aydhan hina ma barzal a'da ila al-ardi ila ardil ma'rakati faraaitumuhum qalilan fajtara'tum 'alaihim. Ingatlah juga, kata Allah di ayat ini, ketika barzal a'da ila ardil ma'rakati, musuh-musuh itu muncul ila ardil ma'rakati, ke medan perang. Faraaitumuhum, kalian melihat mereka itu qalilan jumlahnya, sedikit. Fajtara'tum 'alaihim, kalian pun merasa berani melawan mereka. Wa qallalakum fi a'yunihim, dan ingat ketika Allah jadikan seakan-akan jumlah kalian wahai kaum muslimin itu sedikit di mata mereka kaum musyrikin. Liyatrukul isti'dad liharbikum, agar mereka tidak terlalu persiapan untuk memerangi apa? Kalian. Ini ya hikmahnya, ini alasannya. Mengapa Allah perlihatkan jumlah pasukan musyrikin itu sedikit dalam pandangan kaum muslimin? Dan mengapa Allah jadikan jumlah pasukan muslimin juga sedikit dalam pandangan kaum musyrikin? Ya. Kalau yang pertama, saat Allah jadikan jumlah kaum musyrikin seakan-akan sedikit dalam pandangan kaum muslimin, itu supaya kaum muslimin punya keberanian untuk menghadapi kaum musyrikin. Sama lah seperti dalam kehidupan nyata, kalau kita ada 10 orang sementara musuh kita lihat cuma 2 orang, nah itu kan dalam bahasa Sunda nguntup istilah. Lah gampang kauntup, gampang cuma 2 orang. 5 menit selesai, begitu. Ya, ada keberanian karena kita lebih banyak. Kemudian saat Allah Subhanahu wa taala tampakkan pasukan muslimin seakan-akan sedikit dalam pandangan musyrikin, ini akan membuat kaum musyrikin tidak banyak perhitungan. Karena merasa kaum muslimin hanya sedikit, enggak perlu pakai persiapan yang matang. Seadanya saja sudah, jumlah mereka sedikit. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah ingin menetapkan satu perkara yang pasti akan Allah lakukan. Fa yatahaqqaqu wa'dullah lakum bin nasri wal ghalabah. Lalu yatahaqqaqu wa'dullah lakum, terbuktilah janji Allah bagi kalian berupa pertolongan dan kemenangan. Fakanat kalimatullahi al-ulia, sehingga kalimat Allah itu menjadi tinggi. Wa kalimatul ladzina kafaru sufla, sedangkan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa ilallahi masirul umuri kulliha, hanya kepada Allah lah kembali segala urusan. Fayujazi kullan bima yastahiq, masing-masing akan diberi balasan ya setimpal. Selanjutnya ayat yang ke-45. Qala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu musuh, fathbutu, maka teguhkanlah hati kalian. Wadhkurullaha katsiran, perbanyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak perlu takut ketika memang harus bertemu dengan musuh. Teguhkan hati, bulatkan tekad, banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir soal jumlah. Ya, jangan berpikir soal kekuatan. Karena ada Allah bagi kaum muslimin yang akan senantiasa memberikan pertolongan, dukungan dan kekuatan. Karena itu tidak boleh ada ceritanya pasukan muslimin saat berhadapan dengan pasukan musyrikin kemudian takut lalu mundur melarikan diri dari medan peperangan. Tafsirannya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyari'ih, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. Idza laqitum jama'atan min ahlil kufri qad ista'addu liqitalikum fathbutu wa la tanhazimu anhum. Apabila kalian bertemu dengan golongan orang-orang kafir, qad ista'addu liqitalikum, di mana mereka telah siap memerangi kalian, fathbutu, maka bertahanlah. Allah perintahkan untuk bertahan, maka bertahanlah. Walatan hazimu anhum, jangan mundur meninggalkan mereka. Wadhkurullaha kathiran, banyaklah mengingat Allah. Da'ina mubtahilina, berdoa dan memohon. Li'inzalin nasri alaikum, supaya Allah menurunkan pertolongannya kepada kalian. Wadzufara bi'aduwikum, dan mendapatkan kemenangan atas musuh kalian. Likai tafuzu, agar kalian beruntung. Dari mulai ayat 42 sampai dengan ayat ini itu masih berkaitan, masih berhubungan. Di ayat yang ke-42 Allah terangkan soal posisi muslimin, posisi musyrikin, dan posisi kapilah apa? Dagang. Dan rencana Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di situ. Allah ingin yang binasa betul-betul binasa, dan yang masih hidup betul-betul hidup di atas hujjah dari Allah Azza wa Jalla. Di ayat 43 Allah jelaskan bentuk pertolongan Allah, di antaranya Allah tampakkan jumlah musyrikin itu hanya sedikit dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Allah kabarkan hal itu kepada kaum mukminin, dan itu membuat mukminin menjadi semangat, ya, memiliki keberanian untuk melawan kaum musyrikin. Demikian juga di luar mimpi, ya, di alam nyata Allah tampakkan jumlah kaum musyrikin itu sedikit dalam pandangan kaum muslimin, dan sebaliknya. Hingga ayat yang ke-45, Allah kasih wejangan, Allah kasih pesan, Allah kasih wasiat khusus kepada orang-orang yang beriman yang memang sudah dihadapkan dengan musuh yang siap memerangi mereka, agar bertahan dan jangan apa? Lari, jangan mundur. Selanjutnya ayat yang ke-46. Qala wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ayat 46 ini di dalamnya ada semacam peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kaum mukminin melakukan sesuatu yang membuat mereka kalah dalam peperangan. Ya. Karena terkadang kesalahan itu seringnya dibuat oleh sendiri. Maka berhati-hatilah dari melakukan kesalahan, apalagi saat situasi genting. Ya. Saat perang. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, wa atiullaha wa rasulahu, taatilah oleh kalian Allah dan Rasul-Nya. Wa la tanaza'u, jangan berselisih. Kalian harus menjaga kekompakan. Kalian harus menjaga kebersamaan. Kalau sampai berselisih, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, fatafshalu, kalian akan gagal. Kalian akan kalah. Watadhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Artinya kalian akan lemah. Ya. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Memang berat perang itu. Memang berat jihad itu. Tidak ada jihad yang mudah. Jangankan jihad yang sifatnya fisik. Jihad melawan nafs, melawan diri sendiri saja itu sangat berat sekali. Maka butuh kesabaran. Sabar barang sesaat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Kita lihat tafsirannya. Qala waltazimu ta'atallah wa ta'ata rasulihi. Hendaknya kalian tetap komitmen untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Fi kulli ahwalikum, dalam setiap keadaan kalian. Ini kunci kemenangan. Ini kunci keberhasilan dalam peperangan. Kunci kesuksesan dalam segala hal. Komitmen untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya. Fi kulli ahwalikum, dalam setiap keadaan kalian. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Ini salah satu sebab yang akan melemahkan, ya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarrun, perselisihan itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Nah. La takhtalifu fatatafarraq kalimatukum wa takhtalifu qulubukum. Karena akan mencerai-beraikan kesatuan kalian dan akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Sementara peperangan itu butuh kekompakan, ya, butuh kebersamaan. Fatad'ufu, yang dengan itu kalian akan menjadi lemah. fatadhhaba quwwatukum wa nasrukum, akan hilang kekuatan kalian dan pertolongan untuk kalian. Ini yang dimaksud tadi, sebab yang bisa mendatangkan kekalahan, kegagalan dalam peperangan, yaitu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, dan berselisih. Wasbiru inda liqa'il adu, bersabarlah kalian ketika bertemu musuh. Innallaha ma'as sabirina bil aun wan nasri wat ta'yid walan yakhdhulahum, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar dalam hal bantuannya, nasri dan pertolongannya, wat ta'yid serta dukungannya. Walan yakhdhulahum, dan Allah tidak akan pernah menelantarkan mereka, orang-orang yang bersabar. Nah, berikutnya ayat yang ke-47, Allah berfirman, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim baqara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumahnya dalam keadaan sombong. Ria'an nas, ingin dilihat oleh manusia. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan Allah meliput apa saja yang mereka kerjakan. Ayat yang ke-47 ini juga sama, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita kaum muslimin dalam setiap keadaan menampakkan ciri khas keislamannya, akhlak yang baik. Jangan meniru gaya orang-orang kafir, musyrikin, sekalipun dalam situasi perang, tetap ciri keislaman itu harus ditampakkan. Maka kata Allah di ayat ini, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sombong dan ingin dilihat oleh manusia. Mereka adalah kaum musyrikin. Tafsirannya, wala takunu mithlal musyrikin, janganlah kalian seperti kaum musyrikin. Alladzina kharaju min baladihim kibran waria'an, yang mereka keluar dari negerinya itu dalam keadaan menampakkan kesombongan dan riya. Liyamna'un nasa 'anid duhul fi dinillah, untuk tujuan menghalang-halangi manusia dari masuk ke dalam agama Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala meliput apa yang mereka kerjakan. La yagibu anhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Kaum muslimin mulia dengan keislamannya, sekalipun keluar untuk berperang di jalan Allah harus tetap menampakkan kerendahan diri dan terutama niat ikhlas karena Allah Azza wa Jal, bukan supaya nampak gagah kemudian disanjung, dipuji sebagai pemberani. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang orang-orang yang berperang, keluar dari negerinya, dari rumahnya, yang mana yang masuk kategori fisabilillah, kata Nabi, yang masuk dalam kategori fisabilillah itu mereka-mereka yang keluar dari rumahnya berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal, bukan supaya dipuji, tidak juga dalam rangka menampakkan apa, kekuatan, kebesaran, kesombongan. Berikutnya ayat yang ke-48, Allah berfirman, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarun lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah wallah syadidul iqab. Ini ayat yang ke-48 ini kaum musyrikin ditipu oleh setan. Mungkin kalau bahasa sekarang itu ada istilah diprank, ya. Diprank oleh setan. Ya, coba lihat. Idz zayyana lahumus syaitan. Ingatlah kata Allah, ketika setan itu memperindah amalan-amalan mereka kaum musyrikin. Oh, dipuji sama setan. Wa qala la ghaliba lakumul yaum minan nas. Setan berkata kepada mereka, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian hari ini. Hebat kalian. Wa inni jarun lakum. Lalu kata setan, aku akan membela kalian. Setelah itu, falamma tara'atil fi'atani, ketika setan melihat dua kelompok musyrikin dengan pembantu-pembantunya dari kalangan setan dan kaum muslimin dengan pembantu-pembantunya dari kalangan para malaikat, naqasa 'ala aqibaihi, si setan ini kembali ke belakang, mundur, gentar dia. Kemudian berkata, inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian kaum musyrikin. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah. Allah itu syadidul iqab, siksanya sangat berat. Jadi sudah didukung, setan pun semangat, apa, kaum musyrikin pun semangat, tiba-tiba mundur si setan. Nah, merasa takut ketika melihat fakta di mana kaum muslimin didukung oleh ribuan para malaikat dan setan tahu. Takut dia, ciut. Padahal sebelumnya sudah mengunggulkan apa? Kaum musyrikin, membuat kaum musyrikin merasa besar hati. Melihat kenyataan seperti itu, setan pun mundur ke belakang dan mengatakan, saya berlepas diri dari kalian. Tafsirannya, wadhkuru hina hassana syaitanu lil musyrikin, kata Allah. Dan ingatlah oleh kalian ketika setan itu memuji-muji kaum musyrikin. Ma ja'ulahu wa ma humu bihi. Memuji kaum musyrikin, apa yang mereka bawa. Memuji kesemangatan kaum musyrikin. Wa qala lahum, sampai si setan ini berkata kepada kaum musyrikin, lan yaglibakum ahadun al-yauma. Enggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kalian hari ini. Wa inni nasirukum, aku juga akan membela kalian. Falamma taqabala al-fariqan, ketika dua kelompok bertemu, saling berhadapan, yaitu al-musyrikun wa ma'ahum asy-syaitan, kelompok musyrikin bersama dengan setan, setan yang lain yang jadi pendukungnya. Wal muslimun wa ma'ahumul malaika, dan kelompok muslimin yang bersama mereka para malaikat. Roja asyaitonu mudbiron, si setan yang tadi memuji musyrikin itu mundur ke belakang. Wa qala lil musyrikin, lalu berkata kepada kaum musyrikin, inni bari umminkum, aku berlepas diri dari kalian, aku gak ikut-ikutan. Inni aroma la tarawna minal malaika, Alladzi ja'u madadan lil muslimin, aku melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu sejumlah besar dari para malaikat. Madadan lil muslimin, yang mendukung membela kaum muslimin. Inni akhafullah, kata setan, aku takut kepada Allah. Fa khadalahum wa tabarra'a minhum, maka setan itu khadalahum, membiarkan kaum musyrikin, menelantarkan kaum musyrikin, wa tabarra'a minhum, dan berlepas diri dari kaum musyrikin. Wallah syadidul iqab liman asa wa lam yatub taubatan nasuha. Allah maha keras siksanya bagi siapa yang bermaksiat kepadanya dan belum atau tidak bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat yang ke-49, idz yaqulul munafiquna walladziina fi qulubihim maradun gharra haula'i diinuhum wa may tawakkal 'alallah fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik selalu ada, selalu meramaikan suasana, selalu bikin kekacauan. Ini kita tadi bicara soal peperangan antara muslimin dengan musyrikin. Orang-orang munafik ada. Ya. Allah ingatkan di sini kata-kata mereka. Idz yaqulul munafiqun, ingatlah ketika orang-orang munafik mengatakan walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit, ghorroha ula'i dinuhum. Kaum muslimin itu mereka ditipu oleh agamanya. Kaum muslimin mereka ditipu oleh agamanya. Artinya mau-maunya kaum muslimin menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan, begitu. Kemudian kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim." Padahal siapa saja yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah itu 'azizun hakim, maha kuat, maha bijaksana. Orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak akan takut, tidak akan apa? Gentar. Nah, kalau jihad itu memang menjadi perintah agamanya, maka akan berjihad. Ya. Itu panggilan, itu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi orang-orang munafik selalu saja ikut campur. Selalu saja ikut campur. Terkadang mencampuri urusan musyrikin, terkadang mencampuri urusan kaum muslimin. Seperti di sini, ngapain orang-orang munafik ini komentar ketika kaum muslimin berangkat berperang menghadapi kaum musyrikin? Komentar mereka, sungguh agama kaum muslim, mereka kaum muslimin ini telah ditipu oleh agamanya. Ngapain mereka mau perang? Kata orang-orang munafik. Ya. Tafsirannya, wadhkuru hina yaqulu ahlu syakki wan nifaq wa mardhal qulub. Ingatlah ketika orang-orang yang ragu, ada kemunafikan dan sakit hatinya, mengatakan wa hum yarawna qillatal muslimin wa kathrata aduwihim. Saat mereka tahu bahwa jumlah muslimin itu sedikit, sementara musuhnya berjumlah banyak. Gharraha ula'il muslimina dinuhum. Mereka kaum muslimin ditipu oleh agamanya. Komen. Orang-orang munafik ini, yang hatinya penuh dengan keraguan dan penyakit. Mereka tahu, muslimin sedikit jumlahnya. Musyrikin banyak jumlahnya. Menurut dugaan mereka, orang-orang munafik, muslimin ini sudah ditipu oleh agamanya. Fa'auradahum hadihil mawarid. Agama mereka ini telah mengantarkan mereka ke tempat ini. Maksudnya tempat pertempuran, peperangan. Walam yudrik ha'ula'il munafikun. Kata Allah di ayat ini, mereka orang munafik itu enggak tahu annahu man yatawakkal 'ala Allah wa yathiqu bi wa'dih, bahwa siapa saja yang bertawakal kepada Allah dan percaya dengan janji Allah, fa innallaha lan yakhdhulahu, Allah tidak akan menelantarkannya. Fa innallaha 'azizun, Allah itu maha kuat. La yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Hakimun, Allah itu maha bijaksana. Fi tadbirihi, dalam pengaturannya. Wasan'ihi, dan tindakannya. Jadi komentarnya orang-orang munafik itu hanya karena kebodohannya, ya. Orang-orang bodoh yang sering komen berarti mirip-mirip golongan munafiki. Nggak ngerti apa-apa tapi selalu ngasih komentar dalam hal apapun. Itu gaya-gaya munafikin. Orang-orang munafik hanya melihat jumlah muslimin sedikit, kemudian jumlah musuh kaum muslimin banyak, komen. Ya, bodoh ini muslimin ini, mau-maunya perang dalam keadaan jumlah mereka sedikit, sementara musuhnya jumlahnya apa? Banyak. Mereka ini ditipu oleh agamanya. Ini komentarnya siapa? Munafikin. Komentar ini sama sekali tidak didukung oleh ilmu. Gak ngerti apa-apa. Komentar yang didasari oleh kebodohan, kejahilan. Seperti benar komentarnya, tapi salah. Makanya Allah bantah. Kata Allah di ayat ini, kalau seandainya orang-orang munafik itu tahu bahwa siapa saja yang bertawakal kepada Allah dan percaya akan janji Allah, maka Allah tidak akan menelantarkannya. Allah gak akan membiarkan mereka kalah, karena Allah itu maha kuat. Gak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.